الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Pertamanya kita memuji Allah Subhanahu wa Taala dengan tinggi-tinggi pujian. Kita berselawat dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita bersyukur kerana pada hari ini, sempena Ramadan yang berkat ini, dapat kita bersama-sama dalam kuliah duha yang dianjurkan oleh Institut Pengajian Islam Bani ini, dan mudah-mudahan dia rahmat serta berkat ini. Para hadirin hadirat adik-adik yang rahmati Allah sekalian, Saya memohon maaf ya, kerana bertolak tadi daripada USG 4 agak jauh sedikit. Jadi pun begitu, alhamdulillah dapat juga datang bersama dengan adik-adik di sini untuk tazkirah berkaitan dengan Ramadan. Dan saya diberi tajuk sebenarnya yang kita maklum bahawa tentang pembangunan rohani berkaitan dengan Ramadan Al-Mubarak. Para hadirin hadirat sekalian, sebelum kita melangkah yang lebih jauh membincangkan perkara ataupun tajuk yang hendak kita kongsikan bersama pada pagi yang penuh berkat ini, saya nak mengutip apa yang disebut oleh sebahagian daripada ahli zuhud, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab dia, Nasaihul Ibad. Nasaihul Ibad ni sebuah kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi hasil daripada dia mensyarahkan karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata dia, setengah ahli zuhud menyebut salasatu asyak tufarrijul ghufafa. Ada tiga perkara yang akan menghilangkan kerisauan manusia dalam dunia. Kalau dia buat tiga perkara ini, hilang duka cita terhadap dunia. Pertama, zikrullah ta'ala, ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti mana majlis yang kita buat, sebagaimana tadarus Al-Quran, bagaimana kita membuat kebajikan, kita jauh daripada kemungkaran, ini semua termasuk dalam ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keduanya pula iaitulah walifa'u awliya'ihi, kita mengambil ruang dan kesempatan bertemu dengan awliya-awliya Allah, wali-wali Allah, penolong-penolong agama Allah. Ada orang tanya, ustaz, wali ni orang terbang ke langit, jalan matahari, kena bakar tak mati, kena tembak tak lu. Bukan, wali di sini orang yang menjalankan dakwah, kerja-kerja agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka dijanjikan oleh Allah sebagaimana firman Allah dalam surah Muhammad, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, sekiranya kamu tolong agama Allah, Allah akan menolong kamu, menetapkan kedudukan kamu di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat yang lebih kekal. Ni yang kedua, waliqa'u awliya'i, bertemu dengan wali-wali Allah, penolong-penolong agama Allah. Dan yang ketiga ni itulah zikrul, yang ketiga ni itulah wakalamul hukama'i, mendengar kata-kata hukama, kata-kata nasihat daripada orang-orang tertentu. Kita dengar nasihat daripada guru-guru kita, kita dengar nasihat daripada sahabat-sahabat kita yang boleh kita jadikan panduan. Ada orang tanya, ustaz, saya ni bukan kata tak dengar nasihat, you know? Bukan kata tak dengar efek ceramah, banyak beli efek ceramah, saya sendiri pun pergi ceramah, tetapi nasihat agama ataupun peringatan-peringatan agama itu tidak membawa kesan dalam hati. Tengah cerdik pandai menyebut ini, kita ni kalau kita dengar nasihat, kita tak makan nasihat, faham ya? Kita dengar satu kata-kata yang baik, kita tak rasa ada kekuatan untuk buat. Sebenarnya ia adalah bermasalah pada hati kita. Tetapi cara yang kita nak selesaikan masalah yang berlaku ini, antaranya disebut kita kena dengar nasihat daripada hukama'i, ahli-ahli hikmah, ataupun orang yang boleh memberi kesan melalui nasihat-nasihat mereka. Contoh, kita dengar sama hari Jumaat, kampung kita, tu imam kita sebut, ittaqullah, takwalah pada Allah. kita biasa ya, duduk bawah pokok ni. Jumaat depan kita mari duduk bawah pokok ni. Ittaqullah, takwa pada Allah. Tiap-tiap minggu, makan bulan, makan tahun, kita dengar takwa pada Allah. Tapi tak rasa berdegi, tak rasa apa ni, runtuh tembok hati kita yang sudah sebab tu. Sebabnya kadang-kadang kita kena berkorban. Yang disebut oleh setengah ahli fikmah, bila kita nak dapat nasihat, kita kena cari nasihat daripada orang yang kita rasa malu pada dia, ataupun orang yang kita rasa bila dengar dia cakap lain kita rasa. Contoh, apa ni adik-adik sini, saya dah biasa buat kuliah duha. Anda biasa dengar dah, tak Rashidi dengar Ahmad Surah Anu ada, Surah Anu ada. Tapi kalau contoh kita kata nak budak ni mari kuliah ini, tentu kata, oh pelik, budak ni kecil lagi, tiba-tiba boleh baca hadis, ingat Quran. Anda kadang-kadang tergesar. Sebab itu nasihat ni kita kena ambil daripada orang-orang yang tertentu kadang-kadang. Bagi orang yang ada masalah hati, orang tak ada masalah hati, tak ada apa, dia tak dengar orang pun, dia baca Quran, dia boleh menangis. Dia baca hadis, dia boleh menangis. Padahal pembacaan itu melalui nada dia, melalui rasa dia. Sedangkan orang yang bercakap, kita tengok dengan mata, baru datang hadir hati. Tetapi kerana orang itu bermasalah, dia kena tukar sistem, cari daripada orang-orang tertentu. Contoh kita kata kita minat seorang ustaz, Ustaz Zahar yang kita kata minat sangat dalam TV. Kita minat sangat kupu gambar dia, kupu kaset dia, kupu macam-macam kupu. Dia beli apa, baju tudung style gini, labuci ada apa, kita beli gini. Pasal minat dia, bukan minat sangat, benda tu minat ke dia. Akhirnya satu hari kita jumpa dia di pasar malam. Ustaz Zah tu jumpa pasar malam. Bila jumpa kita pergi, Ustaz Zah saya minat sangat, Ustaz Zah lama lah saya kupu baju gitu, gambar Ustaz. Jadi bila dia dengar itu, kita kata Ustaz Zah tolong nasihat saya satu. Sebab kita dah teruja dengan orang yang kita minat, dia pun nasihat. Dia nasihat macam mana? Ittaqullah, macam seimam tu ke apa gitu. Kita bila dengar dia sebut tu menangis. Menangis sebab apa? Sebab teruja dengan kehebatan dia, ada rasa nak pada dia. Maka bila dia sebut, walaupun benda yang beratus kali kita dengar yang sama, dia dah mari masuk dalam zauk kita, perasaan kita. Ini caranya bila kita nak ubah kadang-kadang jiwa kita yang sudah apa ni, kita kata gelap ataupun mendapat penyakit, payah nak terima nasihat. Tukar sistem sikit tu dia ya. Jadi kata setengah ahli zuhud tadi, wa kalamul hukama'i, kata-kata hikmah daripada ahli hukama', supaya dengan nasihat-nasihat mereka memandu kita jadi lebih baik. Kita hidup ni sikit je, nak beritahu satu je. Hidup ni satu je, dia nak pergi kepada mati. Semakin hari semakin dekat, semakin hari semakin dekat. Orang dulu, saya tak tahu adik-adik sini dan duduk, saya dan kalender apa tepek di dinding. Pagi-pagi kita bangun cabut, koyok selah, dan tak? Dan, koyok selah, koyok selah. Gambar di kalender tu dulu, kadang-kadang gambar kereta, kadang-kadang gambar pemandangan, ada kadang-kadang gambar perempuan comel, senyum, suka. Kita pagi-pagi tak mayang subuh lagi, bangun kita sekarang kalender tu, tengok sendok nombor 2 comel, puan cabut, puan senyum, kita senyum juga. Pada hakikatnya, orang yang koyok kalender ni, dia koyok umur je, habis dah sehari. Dia koyok pula esok, habis dah sehari. Sepatutnya bertambah umur dia, bertambah persediaan dia. Berkata Sayyidina Uthman, setiap kali tengok maghrib berlabuh, aku menangis kerana bertambah umurku sedang amalku kurang, kata Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Ini perkara-perkara ini kita perlu ingat. Jadi dalam tazkirah, dalam ceramah, dalam hidup kita, biar ada satu peranggang ataupun satu pegangan yang kita boleh pegang tiap-tiap hari. Kalau baru nak terbabah, balik naik yang betul balik. Baru nak nalai, balik pada naik yang betul balik. Kita ni menuju pada tarikh mati kita yang makin dekat tu dia. Baik, ni baru mukadimah, baru tak masuk lagi hak puasa ni. Firman Allah dalam puasa ni, Allah menyebut ini, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kamu. Dalam bahasa Arab Tuhan guna kutiba. Kutiba ni kalau terjemah secara umum ditulis. Kita ya kutiba ditulis. Sebab apa dipanggil tulis? Hak puasa Tuhan sebut tulis. Dalam ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Wahai orang beriman, ditulis bagi kamu untuk berperang. Mengapa Tuhan guna perkataan kutiba? Tuhan tidak kata diwajibkan. Tuhan tidak, walaupun kita terjemah wajiblah, Tuhan tidak guna perkataan itu. Tuhan guna kutiba. Kutiba ini bila sebut ditulis, ia menunjukkan perkara itu sangat penting. Kita kalau berjanji beli tanah, beli rumah tu kena ada royal tulis. Supaya bukti itu bertulis, ada hitam putih. Jangan main-main aku samang ni ada ni. Apa ni surat daripada royal apa semua sekali. Jadi nak beritahu di sini, kutiba bermaksud ditulis yang menunjukkan pentingnya puasa. Sebab Tuhan buat perjanjian kutiba. Alaikumussiyam kama kutiba 'alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Bagaimana ditulis dan diwajibkan juga puasa bagi orang-orang terdahulu sebelum kamu. Orang dulu dia puasa juga. Sebagaimana riwayat menyebut Nabi Allah Daud alaihissalam puasa selang sehari. Hari ni puasa, esok dak. Lusa puasa, tulak dak. Dia selang sehari. Selang, selang, selang puasa. Mengapa selang sehari puasa? Kerana kecintaan mereka pada puasa. Puasa ni satu ibadat, bukan terkesan pada fizikal semata-mata, bahkan pada rohani. Bahkan nampak kesan yang tersirat. Sebab itu kalau kita baca dalam Al-Qamusul Fiqhi yang dikarang oleh Sa'di Abu Jahid, dia menyebut gini. Antara fadilat, perkataan fadilat itu sendiri, maksud dia, kita sebut fadilat Ramadan kan, fadilat itu sendiri maksud dia lebihan ataupun keistimewaan ataupun kurniaan, lebihan daripada keperluan. Bila sebut lebihan daripada keperluan, bermakna yang kita perlu cukup dah, Tuhan beri lebih pula. Contoh rumah, kita ada kereta dua, satu Bentley, satu Steamroad. Tahulah ya. Baik, Bentley ni kadang-kadang kita bawa pergi pasar malam, tapi takut calo ke ramai orang ke, kita pun bawa Steamroad. Steamroad ni kereta diling lah, bawa. Kata guru saya, Steamroad ni kereta mewah. Kereta kiri kereta mewah, pasal naik seorang tinggi pula. Ha, Steamroad, baik. Jadi kalau kita tengok kelebihan yang Tuhan beri dalam bulan Ramadan menyebabkan lebih daripada keperluan. Kita ni dari segi logik nak beritahu, payah nak masuk neraka dari segi logik. Sebab apa? Buat dosa Tuhan ganda satu je. Buat pahala Tuhan ganda banyak. Dah lah ganda. Bulan Ramadan ni Tuhan ganda, tapi Tuhan tak beritahu banyak mana. Sebab itu aku dengan dia, kata Tuhan dalam hadis kudusi, nak beritahu je Tuhan nak tolong mana. Tuhan ganda banyak, tolong ikat pula setan. Tolong ikat supaya manusia ni tak terganggu sangat pada bulan Ramadan, boleh buat baik. Cuma ada beberapa orang kata, orang buat jahat juga bulan puasa tu. Surat khabar hari-hari dengar, bunuh orang tembok, dera suami, tumbuk isteri. Ada tu macam mana. Dah setan ikat dah. Ini kerana nafsu dia selama 11 bulan yang lampau telah biasa jadi hamba setan. Bila setan tinggal sebulan out session tu, dia kata buat kerja kena taat. Sudah biasa dah jadi hamba iblis dan setan dalam masa 11 bulan itu dia. Baik. Jadi Tuhan dari segi logik tak logik masuk neraka. Tuhan ni sayang sangat manusia, terutama umat Muhammad SAW. Sebab itu kalam ulama antara yang disebut sebanyak-banyaknya, antara yang masyurnya, kita syukur pada Allah sebab beberapa perkara. Pertama, kita jadi Bani Adam. Bani Adam ni pada awal kejadian, malaikat sujud pada Adam. Bila malaikat sujud, berkata Habib Umar Salim Hafiz, seorang ulama sufi besar di Yaman, hidup lagi. Dia kata ketika sujudnya malaikat kepada Adam, dia kata, mana kamu semua sekali? Ada di mana? Kata dia, kita ada fi dhahri Adam. Kita ada di belakang Adam, dalam sulbi Adam. Maknanya daripada sulbi Adam lahirnya manusia termasuk kita, bermakna kita ketika duduk di sulbi Adam, kita dapat sama pengiktirafan kehebatan itu. Satu. Yang kedua, Tuhan dah lebih jadi kita manusia, Tuhan beri sempurna akal. Tuhan tak beri kita penyakit bagi akal. Seperti mana kita panggil orang tepi jalan atau orang gila. Tidak, orang gila sebenarnya orang tak semayang. Orang yang tak taat pada Allah. Sebagaimana kita guna kalimah gila isin, biasa dengar. Gila isin, gila isin. Kita tanya sebab apa gila isin? Dah macam mana gila isin? Dia tak, dia nafah mentera, nafah jati ini naik gunung apa ni, naik gunung Inai Balu apa, dia berfikir macam lama-lama gila isin. Bukan. Gila isin ni ingat baik. Al-ismu isin maksud dia nama. Gila nama. Gila nama ni orang buat akad main ni, siapa buat? Aku buat tu. Ha, dia nak nama boleh dia. Ini dia panggil gila isin. Orang yang kita kata sakit pergi dalam tu bukan. Itu penyakit pada akal. Penyakit pada akal. Baik. Jadi nak beritahu apa dia sempurna akal dia. Yang ketiga dalam sempurna akal, kita pula jadi umat yang terbaik. Sebab Nabi yang mari pada kita, Nabi yang terbaik. Kita dapat syariat yang terbaik. Pasal syariat yang diturunkan kepada Nabi yang terbaik untuk umat yang terbaik adalah penutup bagi segala syariat, dan tetap penutup itu merupakan penyempurnaan bagi syariat. Sebab itu kita syukur banyak untuk banyak itu. Antaranya Ramadan. Ramadan ni lagi dia pengukur orang susah hati ke senang hati sambut Ramadan. Dalam hati menyebut, kalau orang susah hati terhadap datangnya Ramadan, ini dikira orang ni ada penyakit dalam hati dia. Mari Ramadan susah, bagi dia bulan bala, bagi dia bulan mana petaka. Tak boleh main bola, tak boleh isap rokok, tak boleh makan, tak boleh kata korang, tak boleh macam-macam. Jadi dia rasa bila mari Ramadan susah dia, ini orang ada penyakit jelas dalam hati dia. Tetapi orang yang bila mari Ramadan gembira, menangis dia, oh seronok datang Ramadan. Kerana dia tahu Ramadan ini sebagaimana sabda Nabi SAW menyebut, idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah, ya, wa ghulliqat abwaabun naar fitat asyayatin. Bila mari Ramadan, ada tiga perkara Tuhan buat pada bulan ini. Dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka, diikat iblis dan juga syaitan. Ini hadis-hadis yang masyhur yang kita biasa baca, riwayat oleh Bukhari dan Muslim. Begitu juga satu hadis yang menyebut tentang kelebihan Ramadan, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata, sayyidul syuhur syahr Ramadan wa sayyidul ayyam yaumul jumaah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketua bagi sekalian bulan, bulan Ramadan. Ketua bagi sekalian hari, hari Jumaat. Semalam, dua malam lepas lah, ustaz sempatan pergi ke HUKM. Saya ke HUKM, jumpa orang tenat, tenat dan nazak. Dia ni 10 tahun dah buat hemodialisis, ya, perempuan, tapi kuat semangat. Akhirnya sehat sekejap, keluar balik di kampung, sakit pula masuk HUKM. Tapi kali ni sakit dia tu sakit juga. Cakap kadang sedar, kadang tak sedar. Tapi yang terharunya, setiap kali dia ni sebut ramah nama saya. Sedara jauh-jauh lah, sebut ramah nama dia. Nak suruh mari, nak suruh mari, nak suruh mari. Saya kata boleh lah, insyaAllah saya mari. Kebetulan dia terlupa, saya pergi tengok. Dia pun kata tolong baca Yasin, saya baca Yasin apa. Cakap dengan dia, kata jangan lupa Allah ramah. Kita ni mati, wajib mati. Tapi kalau mati dalam Allah, selamat kita hidup alam berikutnya. Ramai orang faham, bila mati ni mati. Sebab tu orang bila mati ya sedih. Sedih. Sebenarnya begini, kita kena ada satu motivasi. Mati ni semua orang mati. Tetapi sebenarnya orang yang mati itu tidak mati. Maksud dia, mati di dunia, dia hidup alam berikutnya. Sebagaimana seorang bayi duduk di alam rahim, dia hidup alam rahim. Kemudian keluar alam dunia, dia hidup. Dia masuk alam barzah, dia hidup. Dia masuk akhirat pun dia hidup. Ini kita nak beritahu, ya, kena faham benda itu. Jadi bila bercakap dengan dia, bercakap-cakap, lah cakap ni dia tadi pun. Dia kata anak, dia kata mak nak cakap, nak cakap, cakap. Dia kata dia tak ingat dunia dah, saya ni ingat akhirat. Bagus itu, kata jangan lupa Allah, Allah. Dia kata okey. Saya pun pergi dalam 2 malam lepas lagi, cakap ni dulu. Kadang dia sedar, kadang tak sedar. Waktu dia sedar, cakap. Cakap, dia tanya, cakap. Tapi kejap-kejap dia tanya, subuh masuk tak lagi? Orang ingat ke semayang ni. Subuh masuk tak lagi? Nak semayang, nak apa? Dalam pukul 4 pagi, sebelum buat suntikan terakhir, dia kata gini. Khabar anak dia. Kata, mak nak jalan dah ni? Dia khabar anak dia. Anak dia pun ingat. Biasalah orang sakit. Kadang-kadang betul tak betul cakap. Suntik, 4-4-5 tak ada. Mati bulan Ramadan, mati hari Jumaat. Dapat dua-dua. Sayyidul Ayyam wa Sayyidul Syuhur. Itu kita kata ya. Baik. Jadi ini kelebihan Ramadan. Ini sebagaimana yang Nabi sebut. Pada bulan Ramadan ni banyak sangat kelebihan. Jadi bagi orang yang bila mari Ramadan dia rasa gembira, orang ini mudah-mudahan la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Dan hanya orang yang ada ilmu, kita kata. Orang yang faham, orang yang tahu kelebihan Ramadan, dengan sebab tahu dia itu, ada ilmu dia itu, maka dia lebih bermakna hadapi Ramadan. Ramadan dia lebih berkualiti. Ramadan dia lebih baik. Ada orang Ramadan bagi dia super, cuma tinggal makan minum saja. Hak lain super. Ni orang yang kita kata tidak ada kualiti terhadap Ramadan. Bahkan satu hadis menyebut riwayat pada Tabrani, seingat saya, bahawa apa ni yang biasa kita dengar, man lam yada' qawla zur, tu hadis itu. Siapa yang tak tinggal perkataan buruk, dusta, mengacung, mengumpat sebagainya, Allah tidak berhajat pada dia tinggal makan minum semata-mata. Allah tak berhajat. Ni kualiti Ramadan. Yang kita tengok terkesan daripada zahir, sebenarnya mari daripada pembinaan rohani. Sebab itu pada perkataan syahrul Ramadan, firman Allah pada lafaz syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, perkataan syahrul itu sendiri menurut al-allamah Muhammad bin Wali Syahrawi, ia menunjukkan bulan tertentu. Padahalnya kalau kita tengok tentang Ramadan ini, bila disyariatkan bukan bulan Ramadan. Persyariatan Ramadan turun pada bulan Syaban, pada tahun 2 Hijrah Nabi. Habis 2 tahun Hijrah, turun ayat persyariatan Ramadan pada bulan Syaban. Tetapi persyariatan ini pada awalnya berbentuk umum. Baik itu kalau kita baca, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang beriman diwajibkan kamu berpuasa. Puasa sini Tuhan iklan, Tuhan beritahu pada orang Islam, pada Nabi, untuk beritahu pada umat Islam bahawa akan ada puasa. Kamu mesti puasa, wajib puasa. Bila? Tak tahu. Bulan mana? Tak tahu. Maka mereka puasa sebagaimana puasanya orang-orang terdahulu. Mereka puasa sebagaimana puasa orang-orang yang telah berpuasa pada ahli dulu, ahli kitab dan sebagainya. Sama macam semalam. Dulu sebelum turun, sebelumnya Nabi naik ke langit, bawa apa ni, ambil perintah semayang. Nabi sudah semayang. Dia kata sebelum kesemayang, Nabi dah semayang, Nabi semayang. Tapi Nabi semayang hanya dua waktu, pagi dan petang. Dua rakaat bagi setiap waktu. Ini disebut oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bahkan dimukilkan, dimuatkan pula dalam kitab-kitab sirah. Nabi semayang dua waktu, bukratan wa asila, pagi dan petang. Dan setiap waktu dua rakaat Nabi semayang. Dalam sirah menyebut pernah Abu Talib melihat Nabi anak saudaranya semayang dengan anak dia Sayyidina Ali di sebuah lembah wadi. Maka Abu Talib tak marah. Abu Talib kata, tetaplah kamu terhadap ibadat ini, walaupun dia tidak Islam. Nak beritahu Nabi semayang. Begitu juga puasa. Pada awalnya puasa tidak turun lagi pada bulan Ramadan. Nabi disyariatkan puasa, umat Islam disyariatkan puasa pada bulan Syaban. Bukan puasa bulan Syaban, turun ayat itu nak beritahu pada bulan Syaban tahun 2 Hijrah, kamu kena puasa pada lafaz firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagai dasar pensyariatan yang sama dengan orang-orang dahulu puasa. Tak lama kemudian barulah turun ketentuan daripada Allah bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Quran. Pada ayat ini berikutnya adalah dasar pensyariatan puasa itu bulan Ramadan. Baik itu kalau kita tak puasa bulan Ramadan tapi kita puasa bulan lain, dah jadi juga. Sama juga orang kuat iman dia nak puasa, dia puasa hari raya, dah boleh juga. Nak beritahu Tuhan yang tentu, bukan kita pilih. kita ni kalau ikut imam kita pun noh Islam. Kalau ikut kita. Sebab hari kita kuat imam, kita gerak orang subuh. Hari kita lemah imam, gerak kita bangun. Sebab apa? Sebab imam akan naik turun. Dia tidak kata. Macam contoh saya sini, Amzari, Muntah apa. Mana orang kata tiap minggu sama tiga orang. Tidak. Dia ada hari ni Muntah kuat. Esok Muntah kau kuat. Esok Muntah kau Muntah. Kau kuat. Kau kuat. Kau kuat. Ada orang kau lemah. Kau lemah. Nak mati lela dah. Imam dia. Dia hidup lagi. Nak mati sangat dah. Ha, dia mengikut apa ni keilmuan orang. Dan juga bagaimana hidayah yang Allah Ta'ala kurnia. Dia hidayah. Sebab kita ni buat apa-apa sebenarnya kena ingat baik. Syukur banyak pada Allah. Bukan kita boleh puasa banyak tu sebab gagah itu. Sebab tali perut kita tebal tu dah apa dah. Sebab hidayah Allah. Hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Dan perkataan Ramadan itu sendiri menurut Muhammad bin Tuwali Sya'rawi maksud dia panas. Ramadan itu daripada perkataan Ramadan yang membawa maksud batu kerikil yang dihujani dengan panahan terik mentari. Semuanya menyebut apa ni batu-batu pasir yang panas. Sebab itu bulan puasa ni biasanya panas. Dari segi fizikalnya cuaca panas. Bukan kata tak hujan-hujan juga. Orang puasa di kutub utara ni sejuk. Nak kabarnya kebiasaan panas. Tetapi maksud yang dikatakan di sini sebagaimana yang disebut oleh para ulama, perkataan panah ini dipindahkan daripada maksud, daripada perkataan hissi, makna hissi kepada makna maknawi. Hissi ni benda yang zahir kita nampak. Maknawi benda yang tersirat. Hissi tersurat, maknawi yang tersirat. Maksudnya panah di sini, Allah ampun dosa manusia dengan sebab kepanasan dalam manusia. Dahaga dah minum daripada pagi sampai ke petang. Panas. Panas. Ada yang Allah kupu air liur no. Tak cakap dengan apa ni. Puasa no. Tak cakap dengan orang langsung tu. Sebab Allah menyebut inni nazartu lirrahmani sawma. Aku menazar untuk puasa. Yang ni tak boleh cakap dengan orang. Oh puasa tu. Kupu air liur dalam sekali ku. Ni batal hukum dia. Dia batal hukum dia. Baik. Jadi nak beritahu. Iaitulah kita kata kepanasan dalam. Dia membawa pada keampunan oleh Allah kepada manusia yang berpuasa. Baik itu puasa ni satu ibadat yang kita tengok pelik. Tak ada lagi sejarah orang puasa daripada pagi pas malam ataupun terlewat sikit buka, terlewat 2 jam ke mati. Tak ada lagi. Saya tengok puasa tak ada orang mati puasa kecuali dia sampai umur dah ataupun dia berlanggur dalam bulan puasa matilah. Tapi kerana sebab puasa daripada pagi pas malam dah mati. Kadang terlewat 2 jam tak tahu nak buka benda dalam kereta jam pula. Air tak ada, hujan tak turun. Kalau tak boleh tak ada mulut apa tak turun. Macam mana ni? Akhirnya terlewat 2 jam. Tak tahu. Hebat puasa ni tuan-tuan ya. Dia ada maksud yang tersirat yang lebih membangunkan rohani kita berbanding dengan kesan fizikal yang letih, kesan fizikal yang kita nampak kadang-kadang tak keluar. Tetapi antara benda yang kali kita boleh lihat, puasa ini sendiri Tuhan beri ada benda yang berbentuk segera. Ada Tuhan beri dalam bentuk di akhirat nanti. Pertamanya gembira orang berbuka puasa ni. Orang puasa ketika buka, kita nak buka gembira rasa kan? Gembira. Lepas tu pula ni yang kedua, kita rasa sehat tubuh kita. Bayangkan dulu waktu kita makan, saya secara peribadilah rasa puasa sehat. Rasa alhamdulillah. Apa ni adik-adik sini lagi lah kita kata, dia rasa sihat. Sebab apa? Ringan tubuh, makan tak, kerja-kerja tak. Kadang kita kadang hari tak puasa, tengok cara kita makan macam mana. Makan, kita rokok dengan diri serupa. Kalau semayang, maknanya teruk sangat makan. Nampak ha-ha-ha-ha-ha makan. Nak beritahu dalam puasa, sihat. Kita rasa ada tenaga. Ya, baik. Ini juga hadis Nabi SAW menyebut, sumu tasrihu. Puasalah kamu. Nasaya kamu sihat. Ada kata, Ustaz, saya puasa tak sehat-sehat. Maksud puasa yang membawa pada sehat, puasa ikut sistem. Puasa ikut kaedah itu. Bukanya macam mana, sahurnya macam mana, pengisi yang dalam puasa itu macam mana dan sebagainya. Kita dah ikut sistem. Sahur kita bukan sahur pagi, kita sahur pukul 11, tak berbangun dah sekarang. Tahu lalu akak dia pergi ke pizza ke makan lalu kadang malah dia kata sebab ni kena tidur biar cukup untuk hadapi kuasa begitu gini dia kata. Tidak. Tadi kita baca di dalam kitab Fiqhul Manhaji, sebuah kitab fiqh yang disusun oleh tiga ulama besar. Dr. Mustafa Al-Bugha, Dr. Mustafa Al-Muqim dan juga Dr. Ali Syarbaji. Dan Fiqhul Manhaji sebuah kitab fiqh yang membahaskan mazhab Imam Syafi'i rahimahullah alaih. Dia sebut ini. Sahur ni sebenarnya bermula pada tengah malam, selepas tengah malam. Malam dalam Islam macam mana? Hari baru dalam Islam macam mana? Islam dia mula dengan malam. Barat dia mula pagi. 12 je kira hari baru. Macam orang nak ucap apa ni, selamat jadi lah. Tunggu huruf belah lama pada hari tidur awak mau mana tu nak ucap nak kasih dia ni. Tunggu tu. Tokat benda dengan macam mana masa. Akhirnya ucap. Selamat jadi huruf belah. Ni sistem barat. Tengok lagi 31 Ogos. Tengok dah macam ni. Bulan puasa dah tiga kerajaan kita ni. Dia kupu datang sama mereka ni. 31 Ogos. Pakai tudung labu. Pakai pios lebang ramah gitu. Kupu sana. Masuk ke 12 kala mereka takbir Allah akbar mereka dah kita. Kala begitulah tak ada. Tapi nak kabarnya kala begitu muncul ni. Kupu-kupul 12 malam. Ni sistem barat. Islam tidak. Islam lebih awal. Masuk maghrib hari baru. Hari baru lepas maghrib. Bagaimana kita baca di Sayyidina Uthman menangis bila masuk maghrib kerana bertambah umur. Sebab tu kita ni bila saja maghrib hari baru dah. Cuba tengok kalau ni. Puasa pemimpin umur besar raja-raja Melayu umum adalah dengan ini saya. Pemimpin umur besar raja-raja Melayu setelah diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan raja-raja Melayu dengan ini mengisytiharkan bahawa satu Ramadan jatuh pada hari boom tak ada api. Allah tak tahu bila puasa ni apa ni. Tunggu kejap ada api. Sekian, terima kasih. Allah rasa sudah. Tanya orang dia kata esok. Dengar ke radio tadi esok kata. Baik esok. Bila esok nak puasa malam ni terawih dah. Orang kata waktu terawih malam ni takkan esok puasa esok lah terawih. Islam masuk maghrib hari baru. Gitu kat raya. Ada orang kadang berlari pergi malam raya pergi masjid. Apa nak mayat terawih tak? Saya memang menyesal 15 malam baru ni saya tinggal. Awal-awal itu je semangat. Malam ni saya menyesal sangat naklah kejar. Tak boleh dah. Sebab apa? Sebab malam raya dah. Kan esok raya dah. Masuk maghrib satu Syawal. Sebab tu kita takbir kan dah. Sebab tu mulai tahun ni lepas maghrib pakai baju baru saja tu. Ha, mulai tahun ni budak-budak kena pergi rumah orang lalu lepas tu nak pergi tahu tarikh ataupun waktu dalam Islam lepas maghrib. Sahur disebut oleh para ulama fuqaha sebagaimana kefahaman mereka di dalam musyarah hadis Nabi yang sunatnya bermula selepas tengah malam. Kira lepas garis sampai tu sebelum terbit fajar, tengahnya pukul berapa? Berapa jam antara itu tengah berapa? Tetapi dia sebut sunatnya diakhirkan apa ni sahur itu. Sunat kena akhir sahur. Nah baru jadi. Apa maksud sahur? Apa maksud sahur? Apa dia? Kita bangun pagi makan kan? Sahur kan? Baik. Sahur ni maksudnya makanan yang kita makan waktu bersahur. Itu maksudnya makanan. Ini disebut oleh para ulama. Makanan sahur tu yang kita makan waktu sahur. Ada satu lagi istilah dia panggil suhur. Apa dia suhur? Perbuatan makan itu. Suhur tu maksud makan. Sahur itu makanan yang kita makan. Manakala nak buat ayat kat apa ni, kita suhur sahur. Kita makan makanan sahur. Itu maksud dia. Ini disebut ni dalam Fiqhul Manhaj. Ada disebut ya. Baik. Jadi selepas tengah malam dan disunatkan akhir sedikit. Supaya dengan sebab akhir itu kita dapat ada kekuatan yang lebih. Dan juga fadilat-fadilat tentu yang boleh jadi Allah sandungkan pada waktu-waktu yang tertentu. Ya. Ini bertepatan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahur ini kita mesti lewatkan. Selama mana orang melewatkan sahur dan menyegerakan berbuka serta melewatkan sahur, dia mendapat kebaikan. Kita nak segera berbuka tu tak payah cara panjang lah, orang buka awal lagi. Kadang kalau tanya pukul berapa hari ni buka, 7.4 minit. Dia jawab 7.3 minit. Dia boleh tahu. Lewat minit pun dia kira 7.3 minit. Tak payah. Dan kadang syok kita pada bila. Bila masuk 7.3 minit, bila tak bang. Kita kata bila ni makan dulu. Hari dia jadi syok pula. Nak beritahu orang ambil menyegerakan berbuka. Tetapi mengakhirkan sahur, jarang orang boleh buat itu. Dalam hadis menyebut, selama mana orang segerakan sahur, sampai ke lewat sahur, dia dapat kebaikan. Kebaikan, kebaikan, kebaikan. Sebab tu jangan sahur awal ataupun kita tak bangun. Sahur ni penting. Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim menyebut, tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Bersahurlah kamu kerana pada sahur itu ada berkat. Dalam sahur, dalam hadis lain yang menyebut ataupun memberi penekanan terhadap pentingnya sahur, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu walau bi jur'ati ma'in. Bersahurlah kamu walau dengan seteguk air. Maknanya kalau Nabi suruh seteguk air dah pedas, penting. Kena bersahur. Jadi dengan sebab kita ada ilmu, kita tahu kepentingan sahur, dengan sebut hadis Nabi, dengan ayat Quran sebut, maka kita lebih berkualiti menghadapi puasa kita, ya? Puasa kita. Baik. Sahur bermula pada tengah malam. Dan bagaimana kita nak membina puasa kita ni, supaya dengan binanya fizikal, dia sebenarnya merupakan kesan daripada pembinaan rohani. Kita kena penuhi puasa kita dalam erti kata sebenar. Puasa kita ni biarlah kita ubah berbanding puasa-puasa dulu. Yang ini pada dulu tinggal makan minum. Tahun ni kita tinggal makan minum, tinggal bercakap kosong. Bahkan maksud puasa itu sendiri. Apa maksud puasa? Puasa ini kalau menurut Rasul Melayu Haji Kahar, dia kata berpuasa itu maksud dia berpuasa. Kata dia. Maksudnya puah main tanggi, main bowling. Puah main bowling, main apa ni, main sembunyi-sembunyi ha. Ini maksud Rasul Melayu, kita tak berpakaian lah. Menurut apa ni haji, kemudian disusung ilmu itu terhadap kefahaman maksud puasa. Dia ada dua. Satu dari segi bahasa, kedua dari segi syarak. Dari segi bahasa, maksud dia menahan diri daripada makan dan minum dan bercakap. Oh, pelik. Makan, minum dan bercakap. Sebagaimana lafaz firman Allah pada kalam Sayyidatuna Maryam, inni nazartu lirrahmani sawma. Sungguhnya aku berpuasa ya pada hari ini. Aku bernazar untuk puasa. Puasa sini maksud dia tak cakap. Bila orang tanya anak siapa ni, anak siapa, dia tak nak cakap. Inni nazartu lirrahmani sawma. Aku tak nak cakap. Berpuasa. Dari segi syarak, menahan diri daripada makan, minum dan juga membuat perkara-perkara yang membatalkan puasa yang akan kita bahas kejap lagi, bermula daripada terbenangnya, bermula daripada terbit fajar sampai terbenang matahari. Dengan niat pula tak boleh tahan makan minum. Lepas tu daripada benda batal puasa, mula pada pagi sampai malam, tak niat, tak boleh esok. Dengan niat, walaupun niat ni dibahaskan pula dengan mazhab Syafi'i, hendaklah dikatakan tiap-tiap malam kita apa ni, tiap bertaklid dengan mazhab Hanafi sebulan sekali untuk pada awal Ramadan. Sekali ni kita akan bahas dalam soal jawab sekejap lagi. Jadi nak beritahu di sini, iaitulah puasa ini maksud dia. Ya, makan minum satu benda dah, perkara yang membatalkan puasa. Sebenarnya kalau kita perhati malam, puasa ni dia ajar satu disiplin. Dia orang puasa yang tak ada disiplin, tak panggil puasa. Puasa ni ada disiplin, tak boleh makan, tak boleh minum, ramai orang boleh buat. Menahan diri daripada perkara membatalkan puasa. Batal puasa sepanjang pemahaman saya. Hak sudut fiqh bahas, betul. Tak boleh masuk dalam rongga, tak boleh bertubuh, keluar mani dengan sengaja, apa ni, dan berapa perkara lain. Ada batal secara maknawi. Maknawi ni maksud dia secara hakikatnya, supaya puasa itu tidak kosong di sisi Allah bila kita dapat pahala puasa. Antaranya apa? Tujuan puasa. Itu benda yang tak nampak. Antaranya buah kepada puasa. Antaranya kosak terhadap puasa. Perkara-perkara ni kita nak kena jaga. Sebab ada orang puasa kata Nabi SAW dia hanya dapat lapar dan dahaga. Kesianlah kalau gini, kesian sangat kalau begini. Kita nak ada buah puasa tu macam mana? Dengan sebab puasa ni jadi baik, anggota dia jadi molek, niat dia pun jadi tetap, maka dengan sebab itu dia jadi baik lepas keluar pada madrasah Ramadan. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dia bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia. Baik. Jadi bila kita faham, puasa ini satu ibadat yang sangat baik, memberi beberapa fadilah yang terkesan pada fizikal sebenarnya datang daripada rahani, maka kita kena buat baik puasa kita. Kena buat molek sesempurna yang kita mampu supaya puasa kita itu lebih membuahkan rahmat dan juga kita dapat ganjaran-ganjaran yang Allah Ta'ala janjikan pada kita. Apatah lagi dalam bulan puasa ni turunnya Al-Quran, kita baca Al-Quran, turunnya adanya Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1,000 bulan. Kita dah hidup 1,000 bulan, dah hidup umur kita dah segi adatnya, maka kita cari satu malam ni untuk kita ibadat. Tiap-tiap tahun datangnya sebulan ini sebagaimana yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah, penawar bagi segala racun yang sebelah bulan Ramadan ini. Ramadan ini penawar bagi racun yang banyak sebelah bulan sebagaimana yang disebut oleh Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullah. Jadi saya kira saya akan berhenti di sini, akan buka soalan yang sebanyak-banyaknya pada adik-adik sini untuk bertanya kalau ada apa-apa permasalahan. Sila. Air pun tak ada ni ya. Ada nak tanya boleh tanya. Jadi macam mana kita nak buka start ini? Kita kena ikut sunnah puasa itu macam mana? adat puasa. Kalau kebiasaannya kita kata 10 jam, 10 jam. Lepas tu berbuka. Dia berbuka. Kalau tak nampak tanda matahari, tak nampak apa, ikut kebiasaan puasa kita berapa. Ittaqullaha mastata'tum, kata Nabi. Takwalah pada Allah setakat kamu mampu. Orang bila mengucap syahadat, dia wajib semayang sekarang, bukan esok, bukan minggu depan, bukan habis boleh sisi jari apa tak. Lepas pada dia syahadat, dia kena semayang. Dia kata, macam mana saya nak semayang? Saya tak pandai Fatihah, saya tak. Ikut setakat kamu mampu. Kalau berdiri, ikut diri Allah. Tak tahu baca apa senyap. Jangan baca surat khabar lah, mana baca. Takat senyap je. Maknanya ittaqullaha mastata'tum. Takwa pada Allah setakat yang mampu. Ya, baik. Saya nak beritahu soalan lebih besar lagi. Orang pergi naik ke langit nak puasa macam mana Ustaz? Dengan malam siang ni budak lah. Ada orang tanya lagi, orang naik ke angkasa macam mana dia nak semayang? Sebab Baitullah duduk di bumi. Allah kiblat duduk bumi ni yang tak pada Baitullah nak mengadap. Takkan nama yang bangi mengadap bawah bumi tu. Macam mana? Yes, ittaqullah sama setafak tu. Semayang setakat mampu. Ke mana? Semayang wajib, cumanya Allah. Semayang ada yang paling apa nama negak sebab kiblat bawah tu dah. Maknanya kena gitu ya. Okey baik. Kemudian sila. Assalamualaikum Ustaz. Bagi yang sudah balik kan wajib puasa. Okey. Lepas tu dia dah balik, lepas tu dia tak berpuasa kan. Perlu bayar fidyah ataupun dia tahun depan kan dia bertaubat kan, tak nak apa dia buat lagi. Okey baik. Fidyah. Apakah syarat bagi orang yang wajib puasa? Pertama, Islam. Orang Islam, dia kena puasa wajib. Orang kafir puasa banyak mana? Tidak kira puasa dia. Kedua, dia mukallaf. Mukallaf ini adalah orang yang ditaklifkan agama. Dia wajib kena taklif agama. Manakala tinggal, dia kena hukum hak ke atas dia. Dia kena hukum-hukum agama. Dan dalam mukallaf itu dibahaskan oleh para ulama fiqh pula, dia mesti berakil. Akil ni berakal. Walaupun dia mukallaf dah, dia siapa umur dah, akil balik dah, tapi akal tak ada. Tak boleh ke orang gila tak sah puasa. Walaupun dia niat imam pun tak sah, kerana tidak ada akil. Jadi berakal. Akil balik mesti. Dan yang ketiga, tidak ada perkara yang menghalang dia untuk berpuasa. Tiga benda ni syarat wajib. Islam, mukallaf, tidak ada benda yang menghalang dia ni menyebabkan tertahan puasa dia. Maksudnya contoh kita kata dia dah Islam, dah akhir balik dah, tetapi dia tak boleh puasa. Puasa sekejap pitam. Pitam hukumnya batal puasa. Murtad sekejap 2 minit murtad. Batal puasa. Jadi kalau dia tak ada tiga benda ni yang cukup, dia wajib puasa. Nak beritahu di sini, akhir balik kalau tinggal, dia kena wajib qada puasa. Bertaubat pada Allah, wajib qada puasa. Dan tentu ialah fidyah kalau dia tinggal melangkap tahun ya. Nah, tapi orang-orang ini kalau pada zaman Saidina Umar, dia asingkan dan dia kena sebab dan sebagainya. Nah, dia asingkan dulu, kena sebab ataupun kena apa ni, kita kata kena takzir sebagainya. Zaman kita ni nak macam mana, susah nak cari orang puasa, dia kata, maka dia pun lah biarlah. Puasa tak puasa pun masing-masing lah. Kata apa ni orang hari ni. Tidak. Sebab zaman Saidina Umar terjaga. Sebab tu semua orang terjaga. Polis pun ada takwa. Maka dia tengok orang. Sebab tu saya ingat apa dia sebut oleh, saya tak ingat kata-kata siapa dia. Boleh jadi pimpinan Islam, saya tak ingat. Dia kata kalau dijalankan hudud Islam bagi semua negara-negara Islam di dunia ini, dia kata Allah SWT rahmat, manusia akan takut, bumi jadi berkat. Ini memang betul dalam hadis, memang disebut dalam hadis pun ada disebut, syarah bagi hadis pun ada disebut. Cuma disebut pula dengan susunan yang lebih baik untuk keperluan ini. Pasal ini orang nampak pembangunan semata-mata kan. Di situ akan jadi bila bumi berkat, maknanya ekonomi jadi berkat, masyarakat jadi baik, jenayah jadi turun. Itu dia. Baik, kemudian ada lagi? Aku nak tanya Ustaz, guna aimor macam mana? Takutlah tanya Ustaz, saya nak tanya inhaler, saya lelah. Macam mana nak guna? Ya? Tanya, kalau nak tanya. Kalau tak, saya nak minta diri untuk ke Yusin Pandang Indah bentang satu apa ni, tentang fiqh perubatan hal puasa ni. rasa agaknya. Ustaz. Baik, sila. Assalamualaikum. Ini ada dua soalan. Okey. Yang pertama, saya nak tanya dengan Ustaz pasal satu hadis yang Iza ajak awal syahr Ramadan yang dirawatkan oleh riwayat Ibnu Abi Dunya. Satu hadis tu sebab Dr. Zulkifli Al-Bakri telah menyatakan satu hadis ni hadis ni do'in. Lepas tu adakah ia dibolehkan sebagai hujah? Okay, tu nak tanya yang pertama. Yang kedua, pendapat Ustaz tentang bazar Ramadan. Dia kaedah menyebut gini. Bila guru dah sebut, kita yang bawah pada guru, kita ikut guru gitu. Jadi kalau tuan guru Dr. Zulkifli dah sebut do'in, maka do'in. Tadi sebut tidak boleh jadikan hujah, tidak hujah. Tetapi di sana disebut oleh para ulama, sekalipun hadis itu do'in, dia adalah lebih kepada fadailul amal semata. Untuk kita beramal, untuk meningkatkan lagi ketakwaan kita, membantu dalam-dalam untuk menghasilkan takwa. Jadi saya tambah banyak salam tuan guru gitu. Satu. Yang kedua ni gini, tentang bazar Ramadan. Sebenarnya tak ada masalah bazar Ramadan ni. Tetapi biar kena ubah sikit, modify sikit. Pertama, lelaki puan kena beli leather, kena suku leather. Yang kedua ni pula waktu. Waktu kena jaga. Sebabnya banyak nak bazar Ramadan ni, waktu ni sampai dia kata dah tak jaga pada kemudian yang puasa solat tu satulah kat Muhammadah. Yang kita kata puasa tu sendiri. Kadang-kadang kita ni jaga sangat hubungan kita, apa ni, lelaki, perempuan. Kita kadang tak tengok orang, sama-sama mahat, sama maksat, tak tengok jalan, tak tengok. Kena balok pula lelaki, lelaki balok dengan puan. Pergi apa ni, maknanya tak cakap jaga tu. Jaga sampai balok, tak ada dalam Islam gitu. Maknanya jaga ni tak balok supaya masing-masing jaga. Awak tak berhubung sangat, kecuali perlu. Ada orang faham bila jaga hubungan lelaki puan ni, tak boleh berhubung langsung. Maksudnya tak boleh. Dah, benda ni kita dalam jamaah, dalam satu-satu urusan kita nak buat, benda yang tu boleh hubung. Nah, jangan kapan sang-sang ke tu esok malam haram nak buat program, kita nak main email ni, tak boleh mesej haram email, susah lagi tu orang nak buat program. Kena cerdik benda gitu, kena cerdik sikit benda gitu. Saya tengok banyak ni anak murid saya yang cerdik gitu juga, dia taruh Quran dulu gitu juga, dah hafizah dengan hati, nak jaga sangat email saja. Itu pun kadang-kadang 2-3 hari baru buka lepas. Jangan buat gitu. Kena faham, kita kena cerdik dalam hal ni. Nak jaga agama jadi tak cerdik, jadi punah. Ha, kena ada sistem, kena cerdik. Yang kedua ni pula, apa ni, benda nak kau buat je. Kau buat apa tu tadi? Waktu, waktu. Waktu kena jaga lah. Supaya apa ni, waktu tidak mencacatkan kemurnian Ramadan. Ya, kemudian Ramadan tidak cacat. Waktu semayang kena jaga, waktu nak buka hadis sebut. Ha, jadi benda-benda ini kena jaga. Sebab itu bagi saya tengok bazar Ramadan, tengok susah hati lelaki puan. Macam tak dia bila jaga. Lelaki puan jaga masing-masing tunduk pandangan. Tapi pergi bazar Ramadan susah nak jaga. Dia hak tadi hak jaga kuat, dia tu lah duduk celoh orang. Mu nasi ayam ni pula celoh ni apa semua kali. Jadi hilang nak jaga di mahat, dua tu. Ini nak kata biar ada sistem. Kita ni gini, kita kena ambil satu apa ni pendekatan. Jangan ikut nafsu sangat nak makan. Mentang nak makan benda ni tak kira jadi lagu mana, puasa nak kita jaga sepanjang hari, punah ranuh kerana bazar Ramadan. Gini sudahlah. Kita kalau tak makan benda kita nak tu, mati ke tak? Ataupun ada tak makanan lain? Kalau ada, ambil makanan lain. Ha, itu lebih kita kata apa ni, menghasilkan jalan takwa yang lebih baik lah ya. Yang lebih baik pada bulan Ramadan. Saya dah jawab singkat. Kemudian sila. Tarawih dan tahajud. Baik, terima kasih. Apakah beza tarawih dengan tahajud? Yang pertama atas niat lah kita baca. Namun soli sunatul tarawih itu soli sunatul tahajud. Tahajud ni sendiri maksud dia, maksud tahajud secara ringkas, ingat jangan lupa bila-bila. Kejut tengah malam kita bertahajud, itu maksudnya. Sebab tu tahajud dia bukan waktu, dia waktu tentu tengah malam, 1/3 malam. Terawih ni tak tunggu 3 pagi. Sebab tu bulan puasa kita ada terawih, kita ada tahajud pula malam tu. mana ada beza dia. Terawih ni lepas pada sembahyang isyak, pada bulan Ramadan dia buat dengan dengan bahasa, dengan apa ni, rakaat-rakaat tentu yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada kata gini, ada kata gitu, saya tak boleh detail lah. Buat banyak tak ada masalah. Dah buat pun rugi je lah. Cuma dah jadi kata jatuh kapi, murtad tu. Cuma kita kata apa ni dibahaskan oleh ulama dari segi bilangan rakaat dia. Beza dia pertama, dia dua solat yang berasingan, berasingan. Niat pun dah menunjukkan dia berbeza, tahajud dan juga subuh. Itu juga dengan waktu dibuat. Saya jawab ingkar Baik. Kemudian sila. Saya nak tanya, apakah kelebihan yang apa ni, yang dapat kalau orang tu dia meninggal pada bulan puasa? Baik. Apakah kelebihan orang meninggal pada bulan puasa? Kelebihan bagi orang meninggal pada bulan Ramadan antaranya disebut. Tetapi status hadis ini saya belum pasti sama ada dia memang hadis-hadis yang betul lah, bukan hadis maudhu'. Cuma tahap dia macam mana, hasan ke apa ni, dhaif dan sebagainya, wallahu alam. Tapi antaranya disebut dia terlepas daripada azab kubur. Dia kan bila meninggal pada bulan Ramadan. Tetapi orang yang meninggal pada bulan Ramadan ni yang terlepas azab kubur, kita tengok dia macam mana. Sebenarnya mati gini Tuhan dah tentu hari apa-apa. Kalau jatuh bulan Ramadan, tak kira orang kafir mati bulan Ramadan itu. Tapi nak beritahunya, orang bulan Ramadan kada mati, dia pula orang Islam, dia orang beriman, dia dapat keistimewaan bagi orang beriman. Maksud dia gini, apa yang Tuhan janji dalam hadis menerusi lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya terkhusus pada orang beriman. Syarat utama kena ada beriman, bertakwa. Orang ni baik je, dia dapat kelebihan-kelebihan. Kalau orang itu tak ada benda itu, walaupun kelebihan ini dijanjikan, tapi tak cukup syarat, tak dapat. Contoh, polis diberi allowance 200 kalau apa ni rangu malam-malam kata ni. Diberi pula allowance apa ni, pistol ke, diberi allowance lagi apa ni, kayu cotar ke apa semua tadi. Baik, benda ni cukup syarat bagi orang yang memang dasar sebagai polis. Kalau dia walaupun jaga malam, dia rangu tak mahu, dia bukan polis, tak dapat. Walaupun dia jaga, nampak macam polis jaga, bukan, tak boleh. Bukan polis, tak boleh. Maksud nak beritahu sini, bebas pada azab kubur, kalau dia mati dengan baik, dia dapat kelebihan-kelebihan yang dijanjikan oleh Allah dalam bulan Ramadan kepada orang baik. Okey, baik ya. Kemudian saya niat puasa ada syukur banyak sahabat tu kan. Beza yang kudur, beza antara niat puasa yang wajib, yang selalunya, dengan puasa niat puasa sebulan. Okey, baik. Gini, menurut mazhab Maliki, puasa kita ini memadai dengan kita niat sekali saja untuk sebulan. Pada awal aku berpuasa sebulan pada bulan Ramadan, fardu atasku ni kerana Allah Ta'ala. Itulah fahniat, niat kita faham dah, minta sang dan nanti. Adapun menurut di sisi mazhab Imam Syafi'i rahimahullah alaih, hendak jadi puasa pada tiap-tiap malam, hendak jadi niat pada tiap-tiap malam. Ya, dan tidak sah orang yang tidak niat pada tiap-tiap malam. Baik, pertama kena faham, benda ni kecil sangat isu dia. Isu niat. Niat ni sebenarnya benda kecil. Sebab tu kalau kita baca dalam hadis, hadis innamal a'malu binniyat, Nabi ucap ketika di Madinah. Sembahyang lima waktu sehari semalam, turun pada malam, naiknya Nabi ambil itu pada malam Lailatul, pada malam Isra' wa Mi'raj. Dan peristiwa ini berlaku khilaf di kalangan ulama. Antaranya disebut oleh Qabari, disebut oleh Qurtubi, disebut oleh An-Nawawi, disebut oleh Imam Al-Allamah Al-Mansufuri. Bagaimana kita pakar pendapat yang lebih kuat, 27 Rejab pada Al-Mansufuri. Peristiwa Isra' Mi'raj ambil semayang pada waktu Nabi masih duduk Mekah. Rukun semayang, niat. Hadis tentang niat Nabi cakap di Madinah. Hukum pertama dalam semayang niat, iaitulah waktu Nabi masih duduk di Mekah. Yakni seolah-olah Nabi tak sebut sangat kena niat dulu. Nabi tak khabar dengan sahabat kena niat dulu. Sebab apa? Niat ni mudah sangat. Terlalu mudah. Jadi niat ni sebenarnya dia bukan lafaz, dia hak nitah dan nanti. Baik. Bila kita sebut menurut mazhab Syafi'i tiap-tiap malam, kita dah mengaji di malam bermula daripada pukul berapa sampai pukul berapa. Bila kita bangun sahur, niat. Kita sahur ni sebab nak puasa kan? Niat je. Tidak ya sebut aku saja aku bangun sahur, baca aku pergi sini dulu, aku pergi sini dulu, pergi beli makan ni sebab tidak. Bangun tu aja nak bangun pukul 4 sekarang nak sahur. Niat tu. Nak puasa. Orang nak tanam ubi, dia tak ambil benih ubi tanam baru dia kata nak tanam ubi. Dia capai cakur di rumah, nak tanam ubi dah. Maksudnya niat terlalu mudah. Jadi menurut Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i telah siap-siap malam. Jadi sebenarnya kita selamat dari sudut niat, ya. Cuma kita boleh taklid, kita boleh ikhtiar, yang ini kita bertaklid kepada mazhab Imam Malik radhiyallahu anhu, ialah memadai dengan puas dengan niat sebulan. Yang paling molek itu buat ginilah. Maknanya Ramadan mula-mula ni aku berpuasa sebulan bulan Ramadan, kemudian kita perbaharui ya Allah tiap-tiap malam. Kalau lupa tak ada masalah. Saya jawab ingkar eh. Baik. Kemudian bakal ni soalan akhir dah tu. Kita okey, baik. Penggunaan aimo adalah tidak batal. Sebagaimana pendapat oleh Imam Al-Syarbashi di dalam kitab dia, dia kata tak ada batal. Kerana ruang mata bukan ruang rongga yang terbuka. Sekalipun rasa sampai kosong, tak ada masalah sebab dia bukan rongga yang terbuka sedia maklum. Sebagaimana mulut sedia maklum terbuka, lubang hidung, telinga, kubur dan lubur. Maka ni ruang terbuka, dia tak termasuk dalam ruang yang disebut itu. Maka hukumnya tidak ada masalah penggunaan aimo. Begitu juga Syekh Syarbasi telah menyebut, selain daripada aimo, penggunaan celok tak ada masalah, boleh guna juga celok. Adapun rawatan bagi resdung, dia gini. Satu-satu kaedah rawatan, mana-mana yang masuk satu ke dalam rongga melepasi tahap tertentu, hukumnya batal. Tetapi mana-mana yang tidak masuk melalui rongga, seperti suntikan pada orang, dia tidak batal. Sebagaimana yang disebut oleh Lajnah Fatwa Al-Azhar pada tahun 1948, tidak batal kalau dicocok pada orang. Begitu juga kita kata inhaler adalah tidak batal menurut fatwa ulama kontemporari hari ini, seperti yang disebut oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin Al-Marhum Saleh Al-Utsaimin, seorang ulama besar daripada Madinah mati dah. Ibn Baz, Abdul Aziz bin Baz menyebut tidak batal. Pun begitu guru kita Dr. Ali Jumaah Mufti Besar Mufti menyebut batal. Dr. Yusuf Qardawi menyebut tidak batal. Jadi kita mengambil jalan tengah, tambuh balok, tambuh selisih banyak sangat. Boleh ke budak-budak ni tak selisih macam ulama besar? Ulama besar dia selisih dipanggil Al-Allamah, guru kami, Syaikhuna, guru kami. Apa nastafidu min, kami ambil banyak faedah daripada dia. Kita ni hadda ulama ni balok, salah, khodah, wahbi, itu ini susah. Ulama besar tak? Dr. Yusuf Qardawi ketika mati bin Baz, dia pergi naik kapal terbang, pergi ke apa ni, Saudi. Dia buat ucapan, walaupun waktu itu sebelum itu orang kata dia banyak khilaf sikit dengan bin Baz. Dia kata siapa-siapa yang kata bin Baz ni buruk, maka orang-orang gini ada penyakit dalam hati dia. Tengok tadi mana itu hubungan. Lepas tu kita ni hadap wafat ilmu, baru boleh mengaji kitab Arab 2-3 uti. Orang Arab baru 2-3 orang tengaji. Kau kalah lah, kau kalah kalah ni, kalah kalah kalah kalah kalah lah. Kita nak biasa lagi. Jadi hal ni kita ambil ini. Kalau keperluan orang itu perlu pada inhaler, dengan syarat dia tak cari penyakit, dia tak cari harapan lelah. Dan dia tahu dah dia ni penyakit lelah, pergi jogging bulan puasa. Mana dia jasa? Kecuali dia lelah memang berterusan, maka tidak ada apa bagi dia untuk dia guna inhaler. Bagaimana dia dipendapatkan oleh ulama kontemporari antaranya Ibn Baz, Saleh Al-Utsaimin dan juga Yusuf Qardawi. Itu saya lebih cenderung pada pandangan itu ya. Begitu juga dengan pendapat-pendapat lain. Antaranya menyebut derma darah tak batal, ambil darah tak batal, suntikan yang memberi tenaga seperti glukos dan sebagainya. Ijma ulama pada masa kini adalah tidak batal kerana dia bukan makan minum dan dia bukan suntikan pada ruang rongga yang terbuka, sebaliknya pada orang saja. Ada pun tentang makan dan minum sebagai ganti bagi orang tak ada makan minum, ulama telah khilaf, tapi kita lebih cenderung pada batal kerana maksud tahan puasa itu termasuknya tahan makan dan minum. Sebagaimana yang disebut oleh Imam Barawi dan juga Al-Hawarizmi dan juga beberapa ulama lain menyebut batal. Begitu juga masalah puasi. Contoh puasi, puasi tahu ya, bukan basi ya puasi. Orang bila dia buang air, laki perempuan, dia terpaksa tolak sikit yang puasi keluar tu penyakit ya, ke dalam. Hukumnya batal menurut apa ni setengah ulama. Tetapi menurut Syekh Hasanain Makhluf menyebut bahawa ia termasuk golongan uzur, tidak wajib puasa tapi dia kena qadha pada bulan yang tidak puasa. Menurut lagi para ulama lain menyebut dia adalah golongan orang yang uzur dan tidak batal puasanya. Kita ambil yang mana yang sesuai, bukan untuk diri kita dah, untuk agama kita. Kalau kita ambil fiqh untuk diri kita, ia jadi wasat. Ia panggil talfiq. Itulah orang yang mengambil fiqh untuk kepentingan diri. Tapi kalau orang ambil untuk dasar agama, orang yang selamat, apa pandangan sekalipun. Ha, ya, biar kita terbuka sikit dalam mazhab ni. Kalau tertutup sangat, mana orang kata Syafi'i tu, bukan kita kata tak, Imam Syafi'i ni tahajul fuqaha'. Tahajul fuqaha' ni mahkota ahli fiqh. Besar tu. Imam dipanggil, imam ni pimpinan. Al-Allamah lebih pada tu lagi, Hafiz lebih pada tu. Tetapi di sana kita raih juga pendapat-pendapat lain ya. Macam kita bayar, patut bayar dengan berat makanan tempatan, kita bayar dengan duit, kita dah taklid pada mazhab lain. Biar kita terbuka dan ada ilmu dalam hal ini. Jangan selalu tertutup menyebabkan kita jadi balok ya, jangan balok. Kita belajar banyak aliran pendapat lain supaya kita lebih orang kata raih pandangan orang. Dan waktu yang sama kita ada satu orang kata ketetapan, tidak selalu mudahkan dari mazhab. Saya kadang-kadang tak berasa setuju lah. Tengah-tengah orang dia maknanya kuat sangat gini, maknanya kuat sangat gitu, akhirnya balok. Bila balok dua-duanya apa? Macam dia kawan Islam, siapa orang cerdik dalam Islam, siapa orang yang kita harap ilmu pada dia, orang cerdik pandai. Jadi bila balok orang-orang tak cerdik kata tak cerdik macam kita tu kok balok. Ha gitu. Jadi yang kita ni tak, saya sendiri secara peribadi di Anur ke di mana-mana, saya dah ulang banyak kali. Sebab baru ni korang tanya lagi banyak. Saya kadang tanya masalah khilafiyah ni, saya tak puasa peminat. Tanya khilafiyah itu saya tak peminat. Sebab saya tak nak jadi orang yang menggunakan kalam Allah Ta'ala beri, mencetuhkan, menderi rasa tidak boleh pada orang. Kalau bercakap di atas dasar ilmu tak pun, pasal orang yang duduk di dalam ufuk pemikiran dia ni ilmu, tidak ada masalah. Bagi dia khilaf. Ini ulama kata gini, hujah telah menyebut gini, tapi dalil ini telah menyebut gini, dia telah dipotong. Ah, ini lain. Kalau orang kata dah, ini dah susah. Susah ya. Sebab tu kita kena tengok audien lah. Kalau audien macam sini semua sekali, orang cerdik pandai, kita boleh cakap tentang apa ni, permasalahan-permasalahan yang di apa ni, pendapatkan, diperisihkan dalam para ulama mazhab. Tapi kalau setengah orang yang memang dia dah begitu susah macam nak cakap. Jadi saya ingat, saya tutup sekadar itu. Ada masalah dengan puasa, terus mesej 017 2077 634. Sekali lagi 017 2077 634. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada apa ni, pimpinan, kepada Persatuan Pelajar, kepada pihak MPI ini sendiri di atas ruang yang diberikan untuk kita berbincang tentang Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kita lebih berkat, lebih baik pada masa yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca Fatihah tadi kepada orang-orang tua kita, guru kita dan muslim-muslimat yang telah meninggal. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Dia adik-adik, saya akan tinggal buku ini kepada Syekh Hamzari di sini. Ini buku yang terbaru, tribute buat yang kedua. Harga dia RM10 boleh dapat dengan Syekh Hamzari. Kalau ada orang puan sini, ini ada ini. Ini tu, ini ada kan? Ini eh. Ini nanti Ustaz tinggal untuk banak atau semua sekali. Boleh ambil depan macam ni ya. Wallahu'alaikum warahmatullahi Masih diucapkan kepada Abu Dhabi Ustaz, Dan sebelum kita mengakhiri majlis kita pada pagi ini, anda menjemput dan mempersilakan saudara Fidul Fumi bin Alias sebagai pelaku yang diputuh perwakilan pelajar untuk menyampaikan sedikit cendera hati kepada Ustaz. Kepada Ustaz. Dengan ini kita tutup sesama tutup majlis kita pada pagi ini dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Thank you.